الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio RBK di Kebumen, saya lupa lagi ya, pengganti RIS RBK itu Radio Berencana Keluarga gitu, BK. Dan RBK TV, pemirsa RBK TV Kebumen. Pendengar Radio 1 di Lombok, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pendengar Radio Albayan Cianjur, dan pendengar pemirsa Ahsan TV, dan para netizen melalui streaming YouTube ataupun Facebook manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tentang buah dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu maknanya apa? Mengenal Allah. Mengenal dengan cara yang benar melalui penelaahan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran dalam bentuk mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Wahhab, Al-Karim, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya, dan di dalam setiap nama terkandung sifat. Nama mengandung sifat, ya. Kenalilah Allah dengan melalui menelaah nama-namanya yang terbaik yang disebut dengan Asmaul Husna, dan berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna ini. Allah berfirman, Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Silakan kalian berdoa kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna tadi. Tinggalkan orang-orang yang ingkar kepada nama-namanya. Dari pengenalan terhadap Allah melalui asma dan sifatnya yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Dari ma'rifatullah lahir beberapa buah manis, lebih manis dari buah aromanis. Nah, di antara buah-buahnya yang sudah kita terangkan kan 6 poin ya. Yang pertama, mahabbatullah. Yang kedua, mengagungkan Allah dan merendahkan diri sendiri. Yang ketiga, khasyah dan haibah, takut kepada Allah. Keempat, yakin, sakinah, tumaninah. Kelima, ridha. Dan terakhir yang keenam kemarin adalah tawakal. Sekarang kita lanjut ke buah yang ketujuh. Buah dari ma'rifatullah yang ketujuh adalah lahirnya doa dari kita. Kalau tidak mengenal Allah, tidak akan berdoa kepadanya. Kenapa demikian? Sebab siapa yang mengenal nama-nama dan sifat Allah, tak diragukan lagi pengenalan orang itu terhadap asma dan sifat Allah akan menuntun dia untuk berdoa secara tulus kepada Allah, untuk menyandarkan seluruh harapannya kepada Allah, dan untuk mengungkapkan seluruh keluhan, curhatan hati, masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab dia tahu Allah Maha Pengatur seluruh kejadian. Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Sudah sering kita terangkan, cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Orang yang mengenal Allah akan tahu bahwa Allah itu karim. Apa makna karim? Dermawan, berehan, suka ngasih, suka tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Siapa yang mengenal Allah, dia akan tahu Allah itu ghani. Apa arti ghani? Kaya raya. Siapa yang mengenal Allah, dia akan tahu bahwa Allah itu sami'. Apa sami'? Maha mendengar. Jangankan mendengar suara yang nyata, bisikan hati manusia juga Allah tahu, Allah dengar. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan makhluk dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Ya. Jadi mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah itu Maha Pemberi, Wahhab, bukan Wahib. Kalau Wahib, memberi sekali dua kali. Tapi kalau memberinya terus menerus, tidak henti-hentinya, disebutlah dengan sebutan Wahhab. Innaka antal Wahhab, Maha Pemberi. Dan berbeda dengan sifat manusia, kalau manusia diminta sekali dua kali ngasih, kalau terus-terusan diminta maka akan marah, akan tidak suka terhadap hal itu, minta terus, beli, kan gitu. Allah mah semakin sering diminta semakin suka, dan bila tidak diminta dia murka. Kita pernah membahas tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim di hari Ahad, ya, di mana di jalan jurang waktu membahas tafsir Al-Fatihah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim maknanya adalah Ar-Rahman idza su'ila, ya, ahabba, wa idza lam yus'al sakhita. Rahman itu kalau diminta suka, dan Rahim kalau tidak diminta dia murka. Hanya ada satu pilihan bagi makhluk kepada Allah, sering-seringlah minta. Jangan bosan, jangan putus asa, dan seringkali keajaiban muncul karena banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah, dikatakan oleh Ibnu Abdul Izzi, kata beliau, bal man ta'ammala wa ta'abbada bil asma'i was sifat la yaqtasiru ala mujarradid du'a bal sayufidu alaihi dhalikal amru hudurul qalbi wa jum'iyatihi bi kulliyatihi ala Allah fayarfa'u yadaihi malhan ala Allah bid du'a was su'al wat talab war raja. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan kandungan al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, orang itu tidak sekedar berdoa, bahkan akan memfokuskan seluruh perhatiannya, perasaannya, hatinya terkonsentrasi hanya kepada Allah. Lalu dia mengangkat kedua tangannya, menadahkan kedua tangannya, meminta kepada Allah dengan doa, dengan permintaan, dengan harapan, dan dengan segenap keyakinan Allah mendengar jeritan hatinya. Wa innama kana du'a min ajali thamaratil ilmi bil asma was sifat wa kana huwa silahul mu'min wa midanul arif wa najwal muhib wa sulamul talib wa qurrati aynil mushtaq. Berdoa berdasarkan penjelasan tadi termasuk buah yang paling agung dari mengenal asma dan sifat Allah. Selain doa itu sendiri senjata utama bagi orang mukmin. Doa itu bisikan orang yang mencintai Allah, curhatan orang yang dekat kepada Allah, tangga bagi orang yang menginginkan rahmat dan karunia Allah, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Aqil ketika menerangkan masalah doa ini, Qad nadaba Allah ta'ala ila du'a wa fi dhalika ma'an. Allah mendorong, mensupport, menganjurkan manusia untuk berdoa kepadanya, dan di dalam perintah Allah untuk berdoa itu terkandung banyak makna. Pertama, ahaduha al-wujud, fa inna man laisa bimawjud la yud'a. Pertama, bahwa Allah itu ada. Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin dimintai dengan doa. Kedua, al-ghani, Allah itu maha kaya raya. Fa innal faqir la yud'a. Karena orang fakir atau sesuatu yang fakir, yang miskin, tidak mungkin dimintai dengan doa. Ketiga, Allah itu sami'. Apa sami'? Mendengar. Karena yang tuli tidak bisa mendengar, tidak mungkin dimintai dengan doa. Keempat, Allah itu karim. Karim itu dermawan. Karena yang bakhil tidak mungkin diminta dengan apapun. Kelimanya, Allah itu rahim. Rahim itu yang apa namanya, berbelas kasihan, tidak tegaan, mudah empati dan simpati kepada kesedihan, penderitaan, kesulitan pihak lain. Karena kalau yang qasi, lawan dari rahmat itu qasi, orang yang keras hatinya, si raja tega, maka yang seperti itu tidak mungkin untuk dimintai dengan doa. Yang keenamnya qudrah, kuasa, karena yang lemah itu tidak mungkin dimintai dengan doa. Jadi doa ini aplikasi dari keyakinan terhadap beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini ta'abud bi kathirin minal asma wa sifatillahi azza wa jalla. Doa ini adalah salah satu bentuk nyata dari beribadahnya seorang hamba melalui asma dan sifat Allah. Beberapa asma dan sifat Allah. Tidak hanya satu dua sifat Allah, tapi banyak. Orang yang berdoa, orang yang meyakini Allah ada. Orang yang berdoa, orang yang meyakini Allah itu kaya raya, maha mendengar, maha penyayang, maha pemberi, maha dermawan, maha kuasa, maha rahim, dan semua sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat memberi, ya. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa orang yang lebih mengenal asma dan sifat Allah, lebih dekat kepada Allah karena lebih kenal, orang itu akan lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang disertai penghayatan yang luar biasa. Dan adanya keyakinan dan penghayatan yang mendalam lebih memungkinkan dikabulkannya doa tersebut. Makanya Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa-doa kalian. Agar doa kita ini benar-benar makbul, benar-benar didengar dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita mengetahui adab-adab ketika berdoa. Adab ketika berdoa ini pun tidak lepas dari ma'rifatullah, tidak lepas dari buah dari mengenal Allah. Yang kita hadapi ini Allah yang segala-galanya, maha penguasa alam jagat raya. Menghadap kepadanya, meminta kepadanya, ada adab sendiri yang berbeda dengan adab ketika berhadapan dengan makhluk sedahsyat apapun kekuasaan makhluk. Menghadap raja, menghadap presiden, menghadap panglima, komandan, dan yang sejenisnya. Itu sesama manusia. Menghadap kepada Allah berbeda, karena dia raja di raja. Dia penguasa alam semesta, ya. Apa sajakah adab-adab ketika berdoa? Maka adab ketika berdoa ada beberapa. Pertama, anta'lama anna siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin in aradu istiqdha'a hajatin inda maulahum ayubaddiru qabla su'al fayaqumu baina yaday rabbihim fayasufu aqdamahum wa yabsutu akiffahum wa yursilu dumu'ahum ala khududihim fayabda'u bitawbah min ma'asihim wa tanasul min mukhalafatihim wa yastabtanu al-khusu fi qulubihim wa yatamassaku wa yatadallalu. Pertama, di antara adab ketika berdoa adalah ikuti cara berdoa para nabi, para rasul, para wali Allah, para salihin ketika mereka itu mengungkapkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Ketika mereka menadahkan tangannya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, menghibak kepada Allah, kata orang Sunda, ngarenghik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ini susah terjemahan yang pas. Anak kalau mau jajan minta ke ibunya, oleh ibunya tidak dikasih. Apa yang dilakukan si anak biar dikasih? Ngarenghik gitunya. Atuma terus ngeyel. Enggak. Atuma terus sampai giung ngadengin ogenya. Akhirnya dikasih. Ya. Kepada Allah ya perlu ngarenghik. Dan itu salah satu di antara adab. Nah, ternyata para nabi, para rasul, para anbiya, para aulia, para solihin, ketika berdoa mereka itu mendahulukan terlebih dahulu beberapa hal sebelum meminta. Mereka memuji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, bertobat terlebih dahulu, ya, menumpahkan air mata penyesalan atas dosa-dosa, mengakui kekeliruan kesalahan yang dilakukannya, menyatukan seluruh hati, konsentrasi, fokus kepada Allah Azza wa Jalla, menghadirkan keagungan Allah dalam pandangannya, dan meyakini rendah dan hinanya diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika berdoa. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara 78-82. 78-82 berapa ayat? 4? Salah. 5 atuh. 78, 79, 80, 81, 82. Berapa? 5. Allah berfirman tentang Nabiullah Ibrahim, berkata Ibrahim, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni tsumma yuhyin, walladzi atma'u an ayaghfira li khati'ati yaumaddin." Nih. Kata Allah, berkata Nabi Ibrahim, Allah lah yang telah menciptakan aku lalu memberi petunjuk kepadaku. Disebut dulu karunia Allah. Dialah yang memberi makan kepadaku dan juga memberi minum. Dan bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia pula yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Dia pula lah yang aku harapkan dia mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Menyebut 5 poin karunia Allah kepada dirinya. Nabi Ibrahim menyanjung, memuji Allah dengan 5 pujian. Pertama, Allah Khaliq, dia yang menciptakan aku, pencipta. Kedua, Hadi. Ya, pertama Al-Khaliq dan Al-Hadi. Yang kedua Al-Mut'im dan Musqi, yang beri makan dan minum. Ketiga Asy-Syafi minal Ausab, ketiga memberikan kesembuhan di saat sakit. Keempatnya Al-Muhyi dan Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan yang kelima Al-Ghafir, Allah Maha Pengampun. Itu 5 sanjungan, 5 pujian Ibrahim. Baru Ibrahim mengungkapkan 5 permintaan. Dalam Asy-Syu'ara mulai ayat 83 sampai 87. Dari 83 ke 87 berapa ayat? Hitung sendiri. Setelah itu Ibrahim berkata, Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akharin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfirli li abi innahu kana minad dallin wala tukhzini yawma yub'atsun. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berikan kepadaku al-hukman. Hukman yang dimaksud di sini hikmah, ilmu. Berikan kepadaku ilmu, itu pertama, ya. Wal hikni bisolihin, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. 2 tuh. 3 waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku selalu memiliki lisan yang jujur, tidak berdusta. 4 waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku sebagai ahli waris, ahli waris surga na'im. Empat ya. Dan yang kelima, waghfirli abi innahu kana dhun, ampuni bapakku. Siapa bapaknya? Siapa nama bapaknya? Ada yang tahu? Bukan Azhar, Azar. Alif Zamra, Alif Zaira, bukan, tidak ada ha. Kalau ha, Azhar apa artinya Azhar? Ada yang tahu? Jamak dari Zahra. Ada yang tahu apa nama Zahra? Kesukaan para wanita. Bunga, iya bunga. Itu Azhar. Ini Azhar. Bapaknya itu tukang apa? Tukang bikin patung untuk disembah. Dimintakan ampunan. Karena Ibrahim itu pernah berjanji, la astaghfirullaka, ya, aku akan memintakan ampunan bagi kamu kepada Allah. Dan dilakukan janjinya itu. Waghfirli abi, ampuni bapakku. Innahu kana minadh-dhalin, karena dia orang sesat. Dan wala tukhzini yawma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku pada hari ketika manusia dibangkitkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, doa Nabi Ibrahim ini mayoritas dikabul. Hanya ada satu yang tidak dikabul, bahkan ditegur. Allah kemudian menerangkan bahwa permintaan Ibrahim, 5 poin permintaan Ibrahim dikabul. Pertama, Ibrahim meminta ilmu hikmah. Allah jelaskan dalam An-Nisa 54, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Nabi Ibrahim minta ilmu, diberi kitab dan hikmah, ya. Terus Nabi Ibrahim meminta yang kedua, al-hikni bisolihin, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah menjawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 130, Allah berfirman, wa innahu fil akhirati laminas solihin, sesungguhnya Ibrahim di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh, ya. Terus yang ketiganya, waj'alli lisana sidqin fil akharin, dan jadikan untukku ucapan yang jujur yang diucapkan oleh orang lain tentang aku. Tidak difitnah, tidak di apa manipulasi. Orang-orang lain kalau berbicara tentang Ibrahim pasti jujur. Inginnya Nabi Ibrahim itu begitu. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat 108, watarokna alaihi fil akhirin, dan kami biarkan Ibrahim sebagai orang yang baik pada lisan orang lain. Nyaris agama apapun, agama Samawi, tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim. Semuanya mengakui. Coba lihat Yahudi, mengakui enggak Nabi Ibrahim? Iya mengakui. Coba lihat umpamanya Nasrani, mengakui enggak? Iya mengakui Ibrahim. Tidak pernah ada yang mencela Nabi Ibrahim di kalangan penganut agama Samawi, ya. Terus Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku ahli waris atau pewaris? Ahli waris surga na'im, bukan pewaris. Apa bedanya pewaris dan ahli waris? Kalau ahli waris yang menerima warisan, kalau pewaris yang ngasih warisan. Al-ulama'u warathatul anbiya. Apa artinya? Para ulama itu pewaris atau ahli waris para nabi? Ahli waris. Banyak yang menerjemahkan pewaris. Salah. Siapa yang nerima ilmu dari para nabi? para ulama. Para ulama itu memberi ilmu atau menerima ilmu? Menerima. Jadi ahli waris, para ulama ahli waris, para nabi, bukan pewaris. Kalau pewaris mah itu ulama yang ngasih ilmu kepada nabinya. Ya mungkin. Jangan salah terjemahan. Jadikan aku sebagai ahli waris surga Naim. Allah jawab dalam surah Hud 73. Wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan barokahnya tercurah kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Nah, itu semuanya dikabulkan kecuali satu, yaitu minta diampuni bapaknya. Allah menjawab dalam At-Taubah 114, falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a min. Ketika Nabi Ibrahim meyakini sudah jelas, sudah gamblang bahwa bapaknya itu musuh Allah, Ibrahim pun kemudian apa? Berlepas diri. Ini yang menjadi jawaban. Bukankah tidak boleh memintakan ampunan bagi orang kafir, orang musyrik sekalipun itu bapaknya sendiri? Kenapa Nabi Ibrahim memintakan ampunan? Ibrahim memintakan ampunan sebelum jelas nyata bingit bahwa Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh Allah. Setelah dinasihati, setelah didakwahi, setelah diingatkan, dia kekeh petekeh kepada keyakinan syiriknya. Dia tetap ngotot surotot terhadap perbuatannya, keyakinannya. Dia tetap ngeyel surayel. Jelas sudah. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a min. Ketika sudah jelas, sudah nyata bahwa ayahnya Ibrahim itu musuh Allah, Ibrahim pun kemudian berlepas diri. Ya. Inilah doa Ibrahim dikabul karena sebelum berdoanya memuji Allah terlebih dahulu. Minta 5 poin, puji Allah dengan 5 jenis pujian. Kalau kita kan sebaliknya, memuji Allah tidak, mintanya 1000 macam. Mana dikabul, ya. Nah, dan ini adalah perwujudan dari satu ayat dalam Quran. Saya yakin semua yang hadir di sini hafal ayat ini. Kalau enggak hafal, duh kebangetan, diragukan keislamannya. Ayat ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang enggak hafal? Berarti enggak sholat tuh orang. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi ibadah dahulukan baru minta. Bukan minta dulu ibadahnya enggak. Ibadah dulu baru minta kepada Allah. Ketika berdoa sebelum meminta, sanjung dulu Allah, puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ungkit dulu beberapa karunia Allah kepada kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Coba lihat Nabi Musa di dalam surah Al-A'raf 155, berkata Nabi Musa, "Anta waliyuna faghfir lana warhamna." Engkau adalah pelindung kami. Disebut dulu tuh. Disebut dulu Allah dalam konteks memuji Engkau pelindung kami, ampuni kami dan rahmati kami. Sebelum meminta ampunan, sebelum minta rahmat, dipuji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk salah satu hadis yang dikenal dengan hadis syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini sahih. Bahwa di alam akhirat, di padang mahsyar nanti, seluruh makhluk dikumpulkan dalam keadaan yang mengenaskan. Seluruhnya telanjang, laki atau perempuan. Tak sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Seluruhnya nyeker. Tak ada satupun yang bersendal, bersepatu, berkaos kaki. Seluruhnya tidak berkhitan, walaupun di sini di dunia sudah berkhitan. Sampai di sana nanti utuh seperti sedia kala, seperti bayi, cuma tidak dalam bentuk bayi yang kecil, gede, dewasa, ya. Semuanya begitu. Kemudian matahari amat sangat dekat, sekitar 1 mil. Panasnya enggak ketulungan. Sekarang aja berjarak konon lebih dari 1 juta tahun, apa berapa kecepatan, berapa jarak bumi dengan matahari, sekian juta kilometer gitunya, enggak pernah ngukur lah. Kalau tengah hari panasnya na'udzubillah ya, ini bayangkan dekat. Jangan diukur dengan akal. Oh, gosong dong semua. Ya kalau di dunia. Ya. Ini di akhirat. Hukum alam yang Allah berlakukan saat itu berbeda dengan yang Allah berlakukan sekarang, ya. Kemudian manusia berkeringat dan keringatnya merendam tubuhnya. Ada yang hanya semata kaki, yang sebetis, yang sepinggul, ada juga yang sampai setelinga. Jangan diukur oleh kondisi di dunia, dehidrasi dong. Ya kalau di dunia, ya. Terus gimana kan orang bareng-bareng, masa banjirnya beda-beda? Allah yang ngatur, jangan ikut pusing-pusing. Kalau kita yang ngaturnya, kita gak bisa. Semua manusia menderita. Semua manusia ingin segera lepas dari penderitaan seperti itu. Lalu mereka datang kepada siapa pertama kali? Adam alaihissalatu wassalam. Ya Adam, anta abal bashar, khalaqakallahu biyadaih. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakan dirimu langsung dengan tangannya. Wa asjadalakal malaikah, dan malaikat disuruh sujud kepada engkau. Jadi sebelum meminta bantuan kepada Adam, mereka itu mengungkit-ungkit dulu kelebihan-kelebihan Adam. Kelebihan ini enggak dimiliki sekalipun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam orang pertama, bapak seluruh manusia. Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Nabi Muhammad mah tidak, ya. Adam, para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Nabi Muhammad mah tidak. Dan seterusnya, mohon kepada Allah agar Allah melepaskan kami dari penderitaan kami ini. Kata Adam, aku tidak bisa. Pergi kamu ke Nuh. Datang ke Nuh, Nuh enggak bisa. Suruh ke Ibrahim, Ibrahim enggak bisa. Musa sampai Isa enggak bisa. Sampai akhirnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ya, aku memiliki wewenang untuk itu. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat teragung yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak. Itu syafaat yang beliau berikan pada hari kiamat kepada seluruh makhluk agar segera dihisab. Agar segera apa? Keluar dari penderitaan di alam mahsyar. Lalu fasta'dzana 'ala rabbih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah. Lalu Allah mengizinkan menghadap. Fa idza ra'aituhu wa qa'tu sajidan fa yad'uni ma syaa ma yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihatnya, aku pun langsung tersungkur sujud. Allah membiarkan aku sujud selama beberapa lama yang Allah kehendaki. Lalu Allah berfirman, irfa ra'sak was'al tu'thah wa qul tusma wasfa tusfa. Angkat kepalamu hai Muhammad, mintalah, aku akan kasih permintaanmu. Berbicaralah, aku akan dengar ucapanmu. minta syafaat, aku akan beri syafaat. Fayulhimuni mahamida ahmaduhu biha faahmadu bitilkal mahamid. Lalu Allah mengilhamkan kepadaku beberapa pujian yang luar biasa indahnya. Kalimat pujian luar biasa indah, Allah ilhamkan. Kalau ngarang sendiri susah. Aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian indah tadi. Lalu aku pun memintakan syafaat untuk seluruh manusia. Minta syafaat termasuk bentuk doa. Sebelum berdoa, sebelum memintakan syafaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diilhamkan oleh Allah terlebih dahulu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa indahnya. Ya, inilah salah satu adab ketika berdoa, memuji Allah terlebih dahulu. Sebuah riwayat yang diterima dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Syal Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah mensahihkan hadis ini. Kata Fadalah bin Ubaid bahwa sami'an Nabiy sallallahu sam rajulan yad'u fi salati wa lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabi. Nabi suatu saat mendengar seseorang berdoa di dalam sholatnya. Maknanya mungkin di dalam sujud. Karena sebaik-baik momen untuk berdoa adalah ketika sujud. Tapi sujud dalam sholat, bukan di luar sholat. Adapun di luar sholat tidak disyariatkan berdoa sambil sujud. Sujudlah momen terdekat seseorang dengan Allah. Tapi sujud di dalam sholat. Coba. Sujud di luar sholat dengan berdiri di dalam sholat dekat mana kepada Allah? Dekat berdiri tapi di dalam sholat daripada sujud di luar sholat. Kalau di luar sholat berdoanya jangan sambil sujud tapi sambil angkat tangan. Ada kan orang setelah sholat wiridan pas doa sujud ada? Mungkin mengambil hadis tadi, hadisnya benar apa salah? Benar, yang salah adalah pemahaman dan aplikasi dari hadis itu. Ya. Nabi mendengar orang berdoa di dalam sholat, tapi orang itu tidak memuji Allah dan tidak bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, Nabi berkomentar, "Ajjala hadza, thumma da'ahu." Faqala lahu awli ghairihi idha salla ahadukum falyabda' bitajmidi rabbih wathana'i alaih thumma yusalli ala nabi thumma yad'u ba'du bimasha'a. Kata Nabi, orang ini terburu-buru, tergesa-gesa, rurusuhan, kesusu. Ya betul, kesusu itu terburu-buru. Bahasa Jawa ya? Ada orang Jawa di sini? Kesusu. Rurusuhan, ya, gereges gerebug. Orang ini terburu-buru. Lalu Nabi memanggilnya. Lalu berkata, bila salah seorang di antara kamu berdoa, hendaklah dia memulai dengan menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian bersolawatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah itu dia boleh berdoa sekehendaknya. Jadi sebelum berdoa ngapain dulu? Menyanjung Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Ya, inilah adab yang pertama. Kedua. Ayakuna mukhlison, raghiban, rahiban, mutadallilan, khashian. Adab kedua, hendaklah berdoa secara ikhlas. Raghib, raghib itu penuh harap. Rahib, rahib itu takut. Takut apa? Macam-macam takut tidak didengar doanya. Takut tidak diapa, tidak dikabulkan, takut ibadahnya ditolak. Mutadzallilan, merendah diri. Tunjukkan kita benar-benar perlu dan butuh. Khusyuk, adanya penghayatan. Dan ini wajib disertakan adanya harapan dan adanya kekhawatiran di dalam doa dan ibadah kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini ciri-ciri orang mukmin, calon-calon pisurgaeun. Allah berfirman, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika melakukan kebaikan, mereka bersegera. Tidak lelet, telengle, tetalangke, tehararese, kudu diteke, bikin bete. Allah berfirman, wala thaniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera menuju ampunan, menuju surga itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Dalam Al-Hadid dikatakan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Bersegera berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Jadi bersegera dalam melakukan kebaikan. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa cemas. H2C2. Apa artinya? Harap-harap, cemas-cemas. Jangan harap-harap cemas, enggak sebanding. Harapnya dua kali kok cemasnya sekali. Harap-harap, cemas-cemas. H2C2. Wa kanu lana khasyin, dan mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk ini jiwa raga. Khusyuknya hati tunduk dan menghayati apa yang dibaca. Khusyuknya zahir kita dengan menundukkan pandangan kita ke bawah. Dulu para sahabat kalau sholat itu tangga. Tangga itu menengadah ke atas, lihat ke langit gitu ya. Sambil sholat itu dulu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Begitu ayat ini turun, seluruh sahabat otomatis sepakat, semua gak ada satupun yang tertinggal, menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud. Karena mereka memahami makna khusyuk bagi zahir adalah tunduknya pandangan, tunduknya kepala ke bawah. Maka sejak saat itu gak ada lagi sahabat yang sholat dengan menegadahkan kepalanya ke atas. Apalagi larak lirik ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau sholat di masjid, dia sholat paling belakang. Setiap ada orang masuk, dilirik gitu ya. Orang itu berjalan ke sana, diikuti. Khusyuk nu kita mas sholatnya. Jadi, yang kedua adalah ikhlas. Penuh harap, penuh cemas, merendahkan diri dan khusyuk ya. Adab yang ketiga. Antas ala bi'ajmin wa jiddin wa hazmin wa la taqul in syi'ta a'tini. Dan mintalah kepada Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Jangan ala kadarnya. dengan pasti, dengan kesungguh-sungguhan. Jangan sampai berkata, ya Allah, bila engkau kehendaki, kabulkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa deh. Eta mah daek-daek henteu-henteunya. Itu mah enggak sungguh-sungguh. Bersabda Nabi SAW, la taqulid da'i fi du'ahi Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innahu la mukrihalah. Kata Nabi SAW, janganlah orang yang berdoa di dalam doanya berkata, ya Allah rahmati aku bila engkau menghendaki. Jangan pakai bila engkau menghendakinya, jangan. Tapi pastikan permintaanmu, karena Allah itu tidak pernah terpaksa dalam berbuat. Enggak ada yang pernah memaksa Allah, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam riwayat lain yang juga riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustaqriha lahu." Bila salah seorang di antara kalian berdoa, pastikan permintaanmu. Jangan sampai berkata, ya Allah, bila engkau kehendaki, beri aku. Tapi kalau engkau tidak menghendaki, aku siap sabar. Jangan begitu. Pastikan permintaan, ya Allah, kasih, ya Allah. Tapi jangan ngancam. Kalau engkau enggak kasih, saya murtad loh. Nah, jangan. Allah enggak butuh. Kalau kau murtad, apa ruginya aku? Jadi bersungguh-sungguh, tapi jangan ngancam kayak begitu. Ya. Dan itulah adab yang keberapa? Ketiga. Keempat. Hendaklah sebut orang lain dalam doa kita. Baik orang lain itu tertentu dengan menyebut nama ataupun umum kaum muslimin dan mukminin. Jangan egois ketika berdoa, ya Allah beri saya kekayaan, saya aja, yang lain jangan dikasih. Allah enggak akan kasih itu. Dan itulah perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Allah azza wa jalla surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah kamu atas dosamu dan juga mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat. Apa untungnya atau efeknya bila kita mendoakan orang lain? Pertama, doa untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu didengar oleh Allah, dikabul. Yang kedua, diaminkan oleh malaikat. Yang ketiga, malaikat mendoakan kita dengan isi doa yang sama seperti doa kita untuk orang lain. Kata malaikat, kata seseorang, umpamanya Allah berikan sahabat saya si fulan atau fulanah rizki. Apa kata malaikat? Malaikat menyatakan amin walaka bimithlih, amin dan bagimu seperti isi doamu. Doa kita bagi orang lain belum tentu dikabul, tapi doa malaikat untuk kita itu dikabul. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, doakan sesuatu yang kita inginkan itu untuk orang lain juga. Kita umpamanya seret nih rizki, kita ingin Allah melancarkan rizki kita, doakan rizki untuk orang lain, ya Allah. Sebut nama sahabat-sahabat yang kita cintai karena Allah, yang memang kesulitan ekonomi, ya Allah, sungguhnya sahabat saya si fulan, kekurangan rizkinya, seret rizkinya, lancarkan rizki untuk mereka, ya Allah. Gitu ya. Mudahkan nafkah untuk mereka, ya, bukakan pintu-pintu rizki untuk mereka. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithlih, amin dan bagimu seperti isi doamu. Maka doa kita untuk orang lain akan Allah berikan juga kepada kita. Kita umpamanya jomlo, bukan kita, saya gak jomlo, antum umpamanya sebagian, ya, jomblo belum dapat jodoh ikhwan atau akhwat. Di sini banyak muka-muka jomblo. Di belakang saya di akhwat juga banyak tuh. Di sana para jomblowati banyak, di sini jombloan banyak. Tapi ketika CV-nya ditukar, dari CV itu cocok ini. Pas dipertemukan, mental. Anehnya, memang milih jodoh teh kayak belanja barangnya. Barang tuh banyak gitu, dipilih-pilih ribuan, enggak ada yang kepake, leos wede. Uang ada. Kayak gitunya. Para jomblowan, jomblowati berdoa kepada Allah. Doakan para jomblowan yang lain, ya Allah. Si fulan fulanah masih jomblo, kasihan kedinginan di musim hujan. Berikan dia jodoh yang soleh, yang solihah. Maka malaikat akan mendoa, akan mengaminkan walaka bimithli. Gimana kalau yang sudah punya jodoh terus mendoakan yang jomblo? Itu akhwatnya kaknya menikras begitu. Gak perlu dibahas. Doakan orang lain ya. Itu adab keberapa? Keempat. Adab yang kelima. Di antara adab berdoa adalah berdoalah secara sir. Berbisik. Tapi jangan, kata orang Sunda, jangan ngagerentes dina hate. Ngagerentes itu apa ya? Jangan mensiratkan, membisikkan doa hanya dalam hati dengan mulut yang mingkem. Jangan. Ucapkan, ada gerakan lidah, ada gerakan mulut. Karena apa? Doa bagian dari zikir. Dan zikir setelah doa adalah amalan lisan. Amalan pokok bagi lisan, bukan sekedar amalan hati, tapi amalan pokok bagi lisan. Tapi harus dihayati oleh hati. Kalau seseorang mingkem, tapi di dalam hatinya berdoa meminta, maka itu enggak kena. Ucapkan, tapi jangan teriak. Karena kita tidak sedang meminta kepada yang tuli dan jauh, enggak. Kalau orang jauh 100 meter kita mau minta, gitu ya, harus teriak. Oi, beri saya ongkos, gitu kan. Iya, karena dia terbatas daya pendengarannya. Jauh, harus teriak, iya. Ini Allah Maha Dekat. Jangankan ucapan yang sir, isi hati orang juga tuh. Allahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi-isi setiap hati, ya. Allah memerintahkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Allah dengan merendahkan diri dan khufyatan. Dalam ayat lain khifatan. Kalau khifatan dengan penuh rasa takut, kalau khufyatan dengan berbisik, dengan apa namanya? Dengan ngeharewos. Nah, dengan apa? Ngeharewos. Ngeharewos bahasa Indonesia apa? Berbisik. Aing ngagerentes. Bahasa Indonesianya? Ngagerayem? Bukan. Ngagerayem mah masih ada kedengaran, cuma gak jelas. Itu ngagerayem. Kedengaran suara tapi gak jelas. Jadi dalam bahasa Sunda lebih kaya. Aing ngeharewos, aing ngagerentes. Ngaharewas itu ada suara tapi perlahan terdengar oleh kita dan orang dekat kita. Kalau ngagerentes hanya dalam hati. Jadi dalam bahasa Indonesia ngagerentes apa? Melintas, terbersit, ngagerentes, terbersit. Jangan ngagerentes, tapi ngeharewas, berbisik, ya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, kanal muslimuna yajtahiduna fid du'a wala yusma'u lahum saut in kana illa hamsa fima bainahum wa baina rabbihim. Kata Al-Hasan. Al-Hasan itu seorang ulama tabi'in. Kanal muslimun adalah kaum muslimin. Yang ini maksud kaum muslimin para sahabat. Yajtahiduna fid du'a. Mereka itu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yusma'u lahum saut. Mereka tidak terdengar bersuara. In kana illa hamsa fima bainahum wa baina rabbih. Yang terdengar adalah hanya bisikan antara mereka dengan Rabb mereka. Ya. Tidak jelas, tidak terdengar apa yang mereka minta dalam doa mereka. Tapi ada suara yang keluar. Berbisik. Jangan berteriak. Karena Allah itu tidak jauh dan tidak tuli. Allah itu dekat dan maha mendengar. Ya. Apalagi kalau berdoanya pakai speaker di masjid lagi. Allahul musta'an. Ini yang keberapa? Kelima. Keenam. Di antara adab-adab berdoa ada ilhah. Ilhah itu artinya tadi ngarenghik. Artinya meminta terus-terusan. Meminta dengan mengulang-ulang permintaan. Tidak hanya sekali dua kali. Minimal tiga kali, boleh lebih sering daripada itu. Dan ilhah termasuk salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa. Sebagaimana seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita tidak mengalami apa yang diceritakan dalam hadis ini. Kita mengalami hanya sedikit godaan di medan dakwah, tapi sudah merengeknya minta ampun. Abdullah bin Mas'ud menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus idh qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bisalin jazur bisalin jazur ibni fulan fayadaw ala dhahri Muhammad idza sajada. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah. Ini di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu Abu Jahal yang saat itu belum mati. Kapan matinya Abu Jahal? Kapan? Di perang Badar. Perang pertama dalam Islam. Abu Jahal dan beberapa sahabatnya sedang duduk. Tiba-tiba sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ada enggak yang berani di antara kamu tuh ngambil kotoran unta Bani Fulan? Taplokan tuh ke punggung Muhammad ketika dia sujud. Ada enggak? Tiba-tiba ada disebut Asqal Qaum. Orang yang paling binasa di kalangan kaumnya. Ya, dia bangkit, lalu dia mengambil kotoran unta, lalu dia berjalan, lalu ketika Nabi SAW sujud, itu kotoran unta ditaplok. Ditaplokin kana punggungnya. Apa ditaplokin teh? Ditaplokin ke punggungnya. Diapakan? Ditaplokin. Sudah. Wa ana anzuru la ugni syai'. Aku melihat tapi enggak berani berbuat apa-apa. Abdullah bin Mas'ud itu hamba sahaya. Kalau berani macam-macam, mati dia. Sementara kaum muslimin masih lemah waktu itu. Seandainya aku memiliki kemampuan untuk menghalangi itu, akan aku lakukan. Tapi tidak, hanya lihat sambil sedih menangis. Fayaj'alu yadhakun ya, wa yumilu ba'duhum ala ba'd, wa rasul salasam sajidun la yarfa'u ra'sah. Mereka pada ngakak tertawa. Mereka mengejek. Ya, mereka tertawa satu sama lain senang, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud tidak mengangkat kepalanya. Terus lama sujudnya. Hatta ja'at Fatimah fatarahat an dhahrihi farafa'a ra'sah. Sampai datang Fatimah. Lalu Fatimah waktu itu masih remaji. Kan akhwat. Lalu disingkirkan itu kotoran unta dari punggungnya, Setelah bersih, lalu Nabi SAW pun mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud, lalu berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy thalatha marrat. Ya Allah, binasakan orang-orang Quraisy. Tiga kali. Ini yang disebut dengan ilhaq. Beliau mengulang doanya, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakan kecelakaan, kebinasaan kepada orang-orang Quraisy. Terdengar oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, fasyaqqa alaihim idza alaihim, maka terkejut mereka, takut mereka karena mendoakan keburukan untuk mereka. Kenapa? Wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dzalikal balad mustajabah, karena mereka itu meyakini doa di tempat itu tuh makbul loh, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Rabi'ah, ini adik kakak, kepada Walid bin Utbah, kepada Umayyah bin Khalaf, dan kepada Uqbah bin Amir. Kemudian beliau pun menyebut orang yang ketujuh. Tapi Abu Ibnu Mas'ud lupa siapa yang ketujuh. Hanya hafal 6 orang. Disebut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fawalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aytu alladhina adda Rasul sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi qalib Badr. Demi Allah yang zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, aku melihat orang-orang yang namanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bergelimpangan jasadnya di medan perang Badar. Jadi mereka itu diseret setelah matinya dan dimasukkan ke dalam lubang untuk menguburkan mereka. Di antara 7 orang yang tadi disebut itu ada semuanya bergelimpangan. Afan, ada pengumuman darurat, mobil Karimun hitam, biasanya Ahwat, dengan nomor polisi Delta 1850 WC. Aduh, WC. Mohon dipindahkan karena Anda mobil yang mau keluar. Sekali lagi Ahwat, mobil, pemilik mobil Karimun hitam. Ada yang beri, Ahwat? Dengan nomor D1850 WC, mohon dipindahkan. Jadi 7 orang tadi itu mati semuanya, qa'id di medan perang Badar. Enggak apa-apa ke orang kafir ini, ya. Nah, salah satunya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa dengan cara ilhah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ilhah itu apa? Mengulang-ulang doa. Ya, tidak hanya sekali dua kali, umpamanya kita ingin apa kita? Ingin rizki. Allahumma rizukna rizkan kathiran halalan tayyiban mubarakan fi. Sebut 3 kali. Allahumma rizukna rizkan kathiran halalan tayyiban mubarakan fi, 3 kali. Atau umpama kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahli surga, kita doakan, kita berdoa, Allahumma rizukni husnal khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizukni husnal khatimah. Boleh juga dengan kalimat Allahumma inni as'aluka husnal khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Sebut minimal 3 kali, ya. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa ketika sholat Jumat, saat itu musim paceklik yang panjang, hujan sudah lama tidak turun, dan banyak binatang yang mati karena gak ada rumput atau tanaman yang bisa dimakan, air kurang. Lalu waktu khutbah Jumat di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, masuk seseorang lalu berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa qata'atis subul, fad'ullaha ayyughitsana. Wahai Rasulullah, telah hancur kehidupan, ya, jalan-jalan pun telah retak-retak. telah banyak yang mati binatang-binatang. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan ke kami. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengangkat kedua tangannya ke atas langit lalu berkata, Allahumma asqina. Dalam riwayat lain, Allahumma agithna. Ya Allah, berikan kami hujan. Ya Allah, berikan kami hujan. Berikan kami hujan. Tiga kali. Apa kata Anas? Wala wallahi ma nara fis samai min sihabin wala quz'ah wala syai'a wa ma bainana wa bainas sil'in min baitin wala dar. Qala fatala'atni wara'i sahaba mithla taras falamma tawassatatis samaa intasharat thumma amtarat. Demi Allah, kata Anas, kami tidak melihat ada setitik awan pun saat itu di langit. Awan hitam ataupun awan putih, tidak ada yang menghalangi kami dari langit saat itu. Dan tidak ada satu pun rumah atau lubang-lubang binatang yang basah. Tidak ada saat itu. Saking apa? Keringnya. Dan masa kemarau ini amat sangat panjang. Tiba-tiba muncul segumpal awan dari segala arah. Lalu awan itu berkumpul di tengah-tengah langit di atas kami, lalu turunlah hujan. Demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya kecuali aku melihat air hujan itu bergelayutan di jenggotnya. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot, ya. Dan saat itu hujan turun. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tokcer. Cespleng. Saat itu berdoa, saat itu dikabulkan dalam kondisi yang secara fakta saat itu mustahil ada hujan. Langit amat sangat terang benderang, ya, sangat panas. Tiba-tiba setelah Nabi berdoa, Allahumma agithna, turun hujan dengan deras. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dalam keadaan jenggotnya basah bergelayutan dengan air. Dan para sahabat saat itu sholat di bawah guyuran hujan. Dan salah satu penyebabnya Nabi SAW berdoa secara ilhah. Apa arti ilhah? Mengulang-ulang doa. Aduh, gak kerasa ya. Sudah lu sampai di sini, dan ini belum tuntas tentang adab berdoa. Nanti kita akan lanjutkan di hari Selasa yang akan datang, ya. Kita masuki sesi tanya-jawab. Sebelum tanya-jawab, saya mau memberi hadiah terlebih dahulu, ya. Ikhwan, ada yang mau buku 60 biografi 60 ulama ahlus sunnah dengan buku kumpulan doa? Sudah dapat? Sudah? Yakin? Mana Mike? Namanya siapa? Sandipa. Iya, tuh Sandipa. Iya. Pertanyaan dengan hadiah ini. Kenapa kalau orang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam itu bisa berdoa kepada Allah? Kenapa tuh? Kenapa buah dari ma'rifatullah salah satunya doa? Kenapa? Sebab terus ngarang. Mau diganti? Boleh diganti pertanyaannya? Ya, bolehlah. Ke Ikhwan ini. Baik. Pertanyaannya dengan hadiah buku. Sebutkan 5 di antara sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan pengabulan doa. 5 aja, jangan banyak-banyak. 1. Allah itu holik. Khaliq. Artinya Maha Pencipta. Dua. Allah itu memberi makan dan memberi minum. Tiga. Allah itu memberi kesembuhan di saat kita sakit. Empat. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Lima. Allah itu Maha Pengampun. Itu doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Iyalah, enggak apa-apa. Barakallahu fi. Ambil. Sandipa, ambil. Ahwat, ada yang mau? Ahwat dengan hadiah yang sama, biografi 60 ulama dan buku kumpulan doa. Iya, Pak Ustadz. Bismillah. Siap. Taib. Sebutkan 4 di antara adab-adab berdoa. Adab berdoa yang pertama, menyanjung Allah, memuji Allah, dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang kedua, berdoa secara ikhlas, penuh harap, takut, merendah diri, khusyuk. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh, jangan ala kadarnya. Ya. Yang keempat, hendaklah sebut orang lain dalam doa kita. Maksudnya seperti mukminin dan mukminat. Lima. Hah? Ini kaget. Ya udah, barakallah. Pinter macam. Barakallah, Pak Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan, apakah Nabi SAW melakukan puasa Senin Kamis dalam rangka merayakan hari kelahirannya? Kalau begitu dua hari lahirnya tuh, Senin dan Kamis. Kapan Nabi SAW lahir? Hari apa? Hari Senin. Kenapa Kamisnya saum? Kalau memang itu dalam rangka kelahirannya ya. Nabi SAW menyatakan karena setiap hari Senin dan Kamis catatan manusia diangkat, distor kepada Allah, maka aku ingin menutup catatan amalku dengan saum. Itu yang utama. Walaupun ya ada keterangan karena hari Senin salah satunya adalah hari kelahiranku. Tapi apakah ini menjadi penyebab utama? Bukan. Apakah ini menjadi dalil bahwa ulang tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirayakan? Tentu saja tidak. Apalagi merayakannya bukan dengan saum, tapi dengan macam-macam perayaan. Termasuk di Maroko sana kita lihat di YouTube ada yang bikin kue bolu ya, bulat ya. Kemudian pasang lilin ditiup, kemudian berkata happy happy birthday ya Rasulullah gitu ya. Diulang tahun kan. Bahasa Arabnya ulang tahun apa? Maulid. Bolehkah berdoa bersama-sama dalam keadaan apapun? Boleh, asal tidak rutin. Ya. Umpam pertemuan itu insidental, tidak ditetapkan apa setahun sekali, sebulan sekali, reuni umpam. Berapa kali sehari reuni? Enggak tahu. Reuni terus ada doa bersama dipimpin seorang boleh. Ada mobil apa motor ini dengan nomor polisi D1308 UAH. Parkir di PT Kereta Api, mohon dipindahkan mobil, ada yang mau keluar. D1308 mungkin mobil ya. Apakah ketika kita berdoa yang buruk ketika didolimi orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang serupa untuk kita? Tidak. Karena itu dibolehkan oleh syariat. Kalau kita didolimi oleh orang lain, lalu mendoakan keburukan bagi si pelaku kedoliman, malaikat tidak akan mendoakan keburukan yang sama untuk kita. Tidak. Karena itu dibolehkan oleh syariat. Ya. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. kemudian pas ngaji ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya. Itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya? Lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang. Olahraga juga ya. Apakah siaran Ustaz Anu di sini disebut tapi saya enggak baca yang di TV. Apa kita boleh ikut? Ah enggak tahu tuh. Enggak pernah lihat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika meminta doa pangdoakeun kepada Ustaz Pak Haji Kiai? Biasanya suka dikasih air doa. Namanya ruqyah. Boleh enggak? Hukum asal boleh. Meruqyah ke air. Membacakan ayat-ayat tertentu. Doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditiupkan ke air lalu berikan kepada orang yang sakit, itu dibolehkan, ada syariatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Asal orang yang diminta itu ahli tauhid, berilmu. Ya, adapun kalau umpat tidak berilmu nanti khawatir yang dibacakan yang jawokan. Mujarobat, ya, yang di apa? Bacakan mantra-mantra yang tidak syar'i. Maka tidak boleh. Tapi hukum asal itu boleh, dibolehkan. Apa hukum mencukur jenggot? Haram. Apapun alasannya, kecuali kalau alasan sakit, ada penyakit yang bila umpama tidak dicukur, umpamanya mau dioperasi bagian ini harus cukur dulu, ya apa boleh buat. Tapi kalau enggak, seperti itu enggak boleh. Apa batasan bagian yang termasuk jenggot yang enggak boleh dipotong, termasuk jambang, godeg, ini apa? Mi'laqah itu apa ini? Dalam bahasa Arabnya ada mi'laqah. Ini tidak boleh. Adapun batasannya pas pertengahan lubang telinga sini ke bawah. Adapun ke atasnya itu termasuk rambut yang boleh. Ya. Kumis boleh? Boleh. Kumis dicukur baik dipotong tipis, pendek ataupun dikerik, dikerok, dikeruk boleh. Apa benar isbal masalah ikhtilaf di kalangan para ulama? Iya, ikhtilafnya antara makruh dan haram. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Tapi tidak ada yang mensunnahkan isbal. Tadi dikatakan bahwa Allah sangat menyukai hambanya yang gemar berdoa kepada Allah. Bolehkah kita berdoa setelah sholat fardu dengan mengangkat tangan? Seperti halnya ketika berdoa di waktu-waktu mustajab, ketika ruku, ketika sujud, ketika turun, dan sebagainya. Kalau dalam sholat ya gak boleh mengangkat tangan. Ketika sujud, angkat tangan berdoa ya gak boleh. Adapun sekarang mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam sholat. Kita lihat apakah Nabi melakukan itu atau tidak. Hukum asal berdoa dengan mengangkat tangan adalah sunnah dan termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Itu mengangkat tangan ketika berdoa. Kecuali pada momen-momen yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa di momen itu, ya jangan. Nah, salah satunya ba'da sholat fardu. 5 kali Nabi menyatakan, melakukan sehari semalam. Para sahabat juga begitu. Tapi gak pernah ada satu riwayat Nabi mengangkat tangan berdoa ba'da sholat fardu. Syaikh Ali Hasan dalam kitab Ilmu Usulul Bidah menyatakan, hadhihi sunnah tarkiyah fid du'ai ba'das shalah. Inilah yang disebut dengan sunnah tarkiyah dalam berdoa ba'das shalat. Jadi sunnahnya seusai salat ada doa, dan sunnahnya berdoa seusai salat fardu tidak mengangkat tangan. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah dalam bentuk secara sengaja meninggalkan mengangkat tangan di momen seperti itu. Kalau kita mau melakukan sunnah Nabi ba'da sholat fardu ketika berdoa, jangan angkat tangan, karena Nabi pun demikian. Kenapa Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu? Apakah lupa? Mustahil, maksa setiap hari lupa 5 kali sehari, ya. Para sahabat juga lupa. Apakah Nabi tidak merasa tertarik mengangkat tangan walaupun sunnah? Mustahil Nabi merasa tidak tertarik, ya. Terus kenapa itu? Nah, alasan satu-satunya itulah sunnah Nabi ketika berdoa ba'da sholat fardu tidak mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam. Bila waktunya mepet, boleh enggak kita berdoa langsung kepada intinya? Contoh, ya Allah berikan aku rizki. Iya, kalau boleh tidaknya boleh, tapi apa kadar kemustajabannya nanti berkurang. Waktunya mepet itu mepet untuk apa? Ya, mepet ingin segera chatting, mepet ingin segera makan siang. Mepet ingin apa gitu ya. Kalau umpamanya untuk kepentingan dunia, ini kita minta dengan doa kita untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Memakai nama Allah dalam berdoa, misal Ar-Rahman, atau misal Ar-Rahman, apakah Ar-Rahman atau tanpa Ar-Rahman, ya Rahman. Ya Rahman juga pakai alif lam, ya, pakai alif lam. Boleh enggak kita tidak pakai ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab? Ya dalam bahasa kita boleh. Dalam bahasa Indonesia boleh. Orang tua saya dulu minjam uang di bank untuk modal usaha. Berjalan berapa tahun usaha orang tua sukses dan lancar. Apakah hasil dari dagangan orang tua saya halal dan bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya segera hentikan pinjaman. Kalau belum lunas segera lunasi dan jangan pinjam-pinjam lagi, ya. Adapun hasil dari jual beli, jual belinya sendiri melalui proses yang halal. Kita punya uang, punya barang dijual dan saling ridho, maka proses itu tidak ada penyimpangan, proses jual belinya, ya. Selama barangnya halal dan prosesnya halal, hasilnya halal. Apakah boleh juga mengucapkan doa antara sujud, antara dua sujud lebih dari sekali? Boleh, boleh. Umpa Allahumma rizukni, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni dalam sujud, boleh. Tiga kali. Mushaf yang sudah tidak dipakai karena jelek harus dikubur atau digimanakan? Dibakar saja. Bukan karena menghinakannya, tapi khawatir diapakan? Khawatir terhinakan. Kalau dikubur keinjak-injak dong, ya. Jangan. Dibakar saja. Jangan dibuang ke tempat sampah. Beberapa waktu lalu tersebar di medsos, seorang ustaz menceritakan bahwa seorang pimpinan cabang bank konvensional meninggal dunia lalu dikuburkan. Tak lama kemudian kuburannya digali kembali dan ditemukan mayat tersebut telah terbakar. Lalu ustaz tersebut mengatakan bahwa mayit tersebut terbakar karena melakukan riba. Ustaz tersebut mendapatkan informasi dari saksi mata yang melihat langsung kejadian. Apakah menyikapi hal tersebut? Iya, sudah kita terangkan bahwa kadang kita tidak bisa memastikan betul enggak, ataukah mungkin ada gas di dalam, wallahu alam. Tapi gini, kadang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya, azab kubur bisa berpengaruh kepada jasadnya di kuburan. Diumpamakan seperti tidur. Orang tidur bermimpi. Di dalam mimpinya dia mengalami hal-hal tertentu. Kadang saking kuatnya itu mimpi, mimpinya tersebut berpengaruh kepada jasad si orang yang mimpi itu di tempat tidur. Kalau dalam mimpinya dia dikejar-kejar orang gila, dikejar-kejar binatang, teriak-teriak gitu ya. Jasadnya di tempat kasur benar enggak teriak? Iya, teriak, ya. Kadang-kadang mimpi jatuh, benar jatuh dari kasur ke bawah. Kadang-kadang kalau kita masih kecil mimpi kencing. Apa yang terjadi? Benar-benar ngompol ya. Tapi kadang mimpi tidak ada pengaruh kepada jasadnya di dalam, di atas kasur tempat tidur. Tergantung kuat atau lemahnya mimpi tersebut pengaruhnya ke dalam jiwa orang itu. Seperti itu juga azab kubur. Azab kubur terjadi di alam kubur, ya. Jasadnya ada di kuburan. Saking kuatnya, dahsyatnya pengaruh azab kubur, kadang ada pengaruhnya ke dalam jasad. Maka banyak ditemukan umpamanya jasad gosong di alam di kuburan ketika digali lagi. Bahkan ada banyak cerita mayat loncat dari dalam kubur keluar dalam keadaan sudah terbakar. Itu terjadi di zaman para ulama masih hidup, ya. Dan apakah itu azab kubur? Mungkin. Ya, itu mungkin saja termasuk azab kubur. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Apakah mengkonsumsi barang yang haram bisa membatalkan wudu? Tidak, tapi dia dosa. Perbuatan dosa tidak membatalkan wudu. Tidak juga membatalkan sholat dan tidak juga membatalkan saum. Cuma nilai pahala dari ibadah yang dilakukannya berkurang, bisa habis, ya. Kalau seorang habis wudu lalu nempeleng orang atau berdusta atau bergibah, wudunya batal tidak? Tidak, tidak batal. Kalau orang setelah berwudu kemudian umpamanya dia itu merokok seperti yang tadi, apakah wudunya batal? Tidak, tidak batal. Tapi dosanya tetap tercatat dan akan dibalas, ya. Jadi perbuatan dosa tidak membatalkan wudu. Kalau umpamanya orang itu setelah wudu lalu berdosa lalu sholat bertobat dalam sholatnya, maka dosa tadi bisa saja terhapus. Termasuk mungkin saja orang di dalam sholat melakukan dosa, maka sholatnya tidak batal karena dosa tersebut. Contohnya umpamanya melakukan kebidahan di dalam sholatnya, itu dosa, tapi tidak membatalkan sholatnya. Atau contoh ada orang umpamanya ketika sholatnya dia iseng. Ada umpamanya, ada orang tua tuh, saking jengkelnya gitu ya, kepada orang yang beda faham dengan dia, ada anak-anak dari orang yang beda faham dengan dia, itu sholat di sampingnya diinjek kakinya. Sampai anak itu menangis. Ya, dalam sholat, apakah sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Tapi nilai sholatnya rusak. Berdasarkan hal itu, maka perbuatan dosa dan maksiat tidak membatalkan hukum fikih dari ibadah yang dilakukan atau yang akan dilakukan, tapi nilai dari ibadahnya otomatis berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.